ruang kepala divisi, ruang tata usaha, dan ruang divisi. Kemudian istirahat yaitu ruang administrasi. Istirahatnya yaitu makan ringan, minum, istirahat, membeli cindera mata, latihan seni pertunjukan, bersantai, berinteraksi sosial. Jadi ruang yang dibutuhkan itu kafeteria, lounge, art shop, studio latihan, ruang komunal, dan buka puasa pakai segala. Kemudian itu ada penyelenggara, itu mengelola seni pertunjukan, makan ringan, istirahat. Jadi ruang pertunjukan itu studio latihan, teater auditorium, big box theater, teater terbuka. Kemudian kafetaria lounge. Kemudian mengelola seni pertunjukan, makan ringan, minum, dan istirahat. Jadi ruang yang dibutuhkan itu studio latihan, teater auditorium, black box teater terbuka, kemudian kafe tarial lounge. Kemudian pengunjung aktivitasnya yaitu parkir, buang air kecil dan besar. Jadi ruang yang dibutuhkan adalah parkir pengunjung dan toilet, kamar mandi atau WC. Kemudian servis yaitu penampil dan penyelenggara. Aktivitasnya adalah parkir dan buang air kecil dan besar. Kemudian ruang dibutuhkan parkir penampil dan penyelenggara, toilet, kamar mandi atau WC. Kemudian pengelola, aktivitasnya parkir pengelola, ruang dibutuhkan. Kemudian membersihkan ruang kantor, ruang janitor, janitor. Apa itu janitor? Iya. Baru bagaimana mau bikin kalau tidak tahu? Apa? Artinya begini, Bu. Kan tidak mungkin kita mau bikin kalau kita tidak tahu apa yang kita mau bikin. Ah, begini. Nah, jadi kan bisa di dalam laut itu, jadi bisa mereka memancing langsung. Ini kayak ada resort yang dia kunjungi. Ya ini. Dan ada penjagaan keamanan. Iya, apa itu? Anu. Ruang tempat kebersihan gedung dan bangunan. Hah? Astagfirullahaladzim. Jadi dia kayak begitu. Jadi dia masuk ini itu. Jadi restoran itu. Jadi dia bisa masuk langsung lihat anunya itu. Ya itulah yang dia. Itulah yang layak itu. Ini resortnya. Itu resort ya. Resort yang dia ini. Itu. Jadi ada area di belakang. Ini kan anu area restorannya. Ini anunya, resortnya itu. Jadi dia bisa ini. Ada untuk kasih makan ikan kah, pancing ikan kah. Nah, kasih makan ikan kah pasti mereka beli makanan ikan, dia kasih makan. Nah, kan menambah. perekonomian. Ah. Jadi begitu. Nah, itu resort-resortnya. Jadi dia di dalam mana ini? Ya itu. Makanya saya bilang tadi cari tahu itu yang tadi itu. Cari tahu dulu apa itu anu ini. Cari tahu itu. Supaya itu bisa kau dari sini, nah, masuk di sini, bikin dermaga sini, bikin dermaga masuk sini itu, atau bikin anu masuk sini, jadi bisa lari ke sini, ini, jadi bisa resortnya di sini. Jadi yang tidak, jadi kalau ada pengunjung yang lain tidak terganggu di sini. Jadi ada privasi resortnya. Jadi untuk wisata yang umumnya bisa daerah sini. Apa? Uang untuk menyimpan alat-alat ini, Pak. Janitor itu apa? Kayak petugas pembersihan. Oh, sembarang kau ini. Di mana dapat? Hah? Oke. Okay. Ya. Jadi itu. Jadi kalau dapat itu, nah jadi itu target itu. Enggak apa-apa. Kalau saya lihat ini enggak dalam ini. Ini kan anu muncul ini. Ini mungkin apalagi kan ini, mungkin ini anu pasir yang ini. Kalau waktunya ngana ke sana itu ada kan ada itu. Jauh tidak? Siapa, ya. Kan ngana masuk dari sini toh. Iya. Iya, itu dia. Dekat kok ke sana. Kalau nggak mau anu itu kan semua anu ke Biluhu. Iya. Oh iya kan ini kan. Jadi bisa saja nggak ambil dari sini saja. Ini dekat-dekat masuk sini supaya bisa mana yang bagus. Apakah masih bagus dari sini? Jadi bisa kau manfaatkan sebenarnya ini untuk kalau ini sungai ini bagus, kau bisa manfaatkan mandi air tawarnya. Nah, jadi bisa jadikan untuk orang bisa kan anu, kau bisa bikin kolam-kolam di sini. Kolam air tawar. Sini, ada sini. Toh? Jadi kau manfaatkan itu. Ini saja. Ya, jadi memang harus kau ke sana dulu. Lihat, nah, ini kan kuala toh? Iya, iya. Kalau kita lihat di sini ini kuala. Sampai tidak sampai ke situ, cuma sekarang sana. Karena sana begitu. Tidak sampai. Tapi kalau ke sini kan, ini kan masih dekat ini, bro. Lanjut saja. Jadi harus kau memang kau harus itu. Umum, aktivitas, harus ke aktivitas, sana. Aktivitas, betul harus itu lihat. Lihat betul apakah ini. Bisa toh? Bisa. Harus usahakan hari Minggu. Lusa. Kegiatan lain-lainnya. Apakah memang betul-betul ini? Nah, supaya kau foto-foto yang mana yang layak ini. Baru kedua, cari tahu itu. Itu apakah tidak dalam atau tidak. Memang anu di mana kan ada apa lokasi itu? Dengan konsep analisa vegetasi. Hanya ini dari studio 3. Lalu saya bikin lokasi di sini. Jadi studio 3. Terus enggak maksudku kan otomatis kalau kau ada ya sudah kaji jauh-jauh hari. Terus dapat lokasi itu bagaimana? Anu keluar kamu banyak di situ. Nah, ini lebih bagus. Ataukah kalau ada keluar kamu di sini minta tolong saja. Cari tahu di situ, tapi corok foto-foto. Tapi lebih bagus kalau mana panggil orang keluarga cari tahu itu. So bagus itu tinggal kamu tambahkan ini. Baru mana kalau mana selesaikan nana hari Minggu itu. Kalau ngana pergi pagi, toh ngana balik kemari. Kalau ngana tiap-tiap datang saja di rumah sorenya, hari Minggu itu, hari Minggu. Iya, supaya bisa iya kan kemarin ternyata saya kira hari Sabtu hari Senin ternyata supaya cari tahu dulu nggak apa-apa lah kalau kalau hari Minggu oke lah nanti kita tinggal ini cari tahu dulu kalau ini bagaimana situasinya di situ supaya lebih ini karena kalau cuma 1 hektar 2 hektar ya kecil supaya fokusnya kita itu di sini nggak bikin resort ini ada ini saya rasa layak ini kalau bikin resort saja di sini ini rendah ini kan ini lihat hampir sama di depan ini pasti kuala ini ya, lihat ini kan rendah nah, jadi bisa bikin kan kalau ini kuala bisa bikin anunya jadi anu umum ini ambil saja anu ini begini ambil ini kawasan jadi kuala ini kok bisa ambil untuk mandi air tawar terus bisa pakai anu situ untuk tampung air tank waternya penampungan airnya di situ untuk akses ke sana air tawarnya. Nah, kalau resort-resortnya itu ya, kalau mau anu ya, kan ada ini, ada anu pembuangan yang fiber, yang dikelola ulang baru bisa disebar. Jadi, baru kedua, kasih begini Jono, resortmu. Saya itu anu, saya suka pencinta ini. YouTube. Tapi yang itunya yang saya ini, saya lihat, oh ini. Ya jangan hanya mau ini. Ini. Karena ini kan anunya, lihat, di dalam anunya. Kan di kalau dilihat dari luarnya, biasa-biasa. Kalau dilihat dari luarnya, biasa-biasa dilihat. Iya tuh. Nah. Tuh. Itu ada di pinggir ini. Jadi ada yang dikasih ini. Itu. Nah, lihat. Biasa-biasa dilihat. Tapi di dalamnya yang ini. Karena kalau mau dikasih sesuai dengan ini, ya apa bedanya hotel-hotel kalau itu. Nah itu. Tapi di dalam ya yang kuah. Nah, cuman ini kan Kalimantan. Mereka pakai kayu besi. Tapi kalau orang bilang sana ulin. Yang tahan atas korosi ya kalau pakai besi kan ini daerah laut berkarat kalau besi pak ya nyata no pakai saja yang kayu besi ambil anu kayak anunya bangunan-bangunannya ini suku Bajo tapi hal yang aneh itu di belakang itu kan belum ini itu ada sawernya, ada ininya. Nah, airnya kan langsung jatuh turun. Tapi dia kalau mau anu tidak mengganggu, ya kita tampung dulu. Nanti setelah ini ada fermentasi atau anu, di ini baru buang. Kan ada banyak sudah banyak. Baru ada anu di belakang. Kalau mau anu itu tuh anunya. Namanya YouTube-nya. Jatuh keliling Indonesia. Banyak sih. Anunya artis-artis juga yang artis-artis yang keliling anu itu ya bisa kita nonton kan yang kita nonton itu anunya. Saya itu lebih sering lihat. Kenapa? Kalau apalagi kalau artis yang dia bilang review itu kan anu. Kalau artisnya itu kan biasa endorse. Jadi dia review apa hal-hal di dalam. Jadi kita tahu, oh begini DP situasi di dalam, begini begini. Jadi kita tahu apa yang kita rencanakan itu yang kita tidak tahu. Dan itu wajar, tidak apa-apa. Itulah yang dimaksud dengan kasus anu, studi presiden itu. Ah, diperbaiki dulu, ditulis itu apa yang saya aneh. Hari-hari apa saya boleh datang Pak? Terserah. Saya ada terus di kalau tidak datang di kampus saya di rumah. Iya Pak. Tapi anu komunikasi dulu. Ya. Ya. Siapa tahu kalau datang di rumah kalau saya tidak ada. Ya. Biar juga tiap hari enggak ada masalah. Hari Sabtu juga kemarin Pak ada di. Iya, ada. Saya ada di sini. Oh tidak. Saya tidak datang hari Sabtu kemarin. Oh. Saya lagi malas keluar. Saya di rumah. Ya makanya manfaatkan lah selama saya ada di Gorontalo. Yeah. Kalau kau bisa selesaikan minggu ini, minggu depan anu. Anu saja, urus saja anumu, administrasimu. Yeah. Kau, supaya kau minggu depan bisa kau ujian. Yeah. Tapi usahakan. Kalau perlu besok kau mau ke lokasi itu lihat foto-foto itu, ya toh. Ya. Kalau memang tidak anu, ya memanfaatkan saja yang foto-foto tadi itu. Ya. Tambahkan itu. Baru kalau kau bisa tambahkan ini bisa besok kau lihat anu, kau datang sama saya tadi. Ya. Hari Rabu saya ada di sini mengajar di sini mengajar anak semester 6. Ya, Pak. Bisa kau datang hari Rabu. Jam-jam begini juga, jam-jam 10-an begitu, ya. Saya ada di sini. Eh, saya tunggu hari Sabtu. Tapi kalau kau mau ya, urus saja administrasimu. Ya. Kalau kau sudah tambahkan itu, kau ujian saja. Ya. Eh? baru kau pergi dulu di Lena, bilang anu Pak Amru tanya-tanya saya, cuma bilang saya tidak bisa bohong karena Pak Amru anu, karena dia minta ini saya bawa ya harus baru ibu tidak ini, jadi dia tanya-tanya saya bilang ini, eh? Ya kemarin itu. Mau pergi dulu Pak? Iya iya oke. Secepatnya perbaiki saja. Iya. Baru kalau kau bisa mendaftar saja anunya. Biaya ujiannya. Mau mendaftar di mana? Di WD2. Oh, iya. Eh? Kau mendaftar lengkapi berkas anumu, administrasi mu apa persyaratannya? Iya. Minta saja. Kalau ada Ibu Fitri di bawah, minta saja persyaratan iya. Ujian. Iya. Habis dari situ kayak kau ke fakultas saja di bawah. Kan di bawah. Kau tanya sama Ibu Fitri persyaratan gitu. Iya, ujian. Supaya kau cepatkan ujian. Iya, bagus Pak. Kalau kau perbaiki itu, usahakan alat apa kau ada. Iya Pak. Supaya minggu depan kau bisa ujian. Iya. Itu apa? Coba ulang dari sana 8778. Yeah.